ama, manat yang makan piring yo sayang, sambang yo lama yo mama, si gula kambing, sambang yo lama yo mama, si gula kambing, malam-malam bacoki yo mama, di bawa-bawa sirai yo sayang. Malam-malam bacoki ya mama, di bawa-bawa sirai yo sayang. Hujan jo jadi yo mama, banyak mantai. Hujan jo jadi yo mama, banyak mantai. Cincin yo lagi cabut ya mama, di jari-jari mani yo sayang. Cincin yo lagi cabut yo mama, di jari-jari mani yo sayang. Maratulai gara yo mama, anak garo manani. Maratulai gara yo mama, anak daro manani. Anak daro takut, para kulai tiba yo mama, anak daro takut.